tak perlu kau tanyakan cintaku padamu. Hanya sedikit gula di dalam gelasmu. Selanjutnya jalan saja. Tak perlu kau tanyakan cintaku padamu. Hanya sedikit gula di dalam gelasmu. Selanjutnya jalan saja. Sedikit gula di dalam gelasmu. Selanjutnya jalan saja.